إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم كتاب bab baru. Al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn Ash'ad rahimahullah, beliau menyebut bab berikutnya pada kitab sunnah ini, bab ma yadullu ala tarkil kalam fil fitnah, bab dari dalil-dalil yang menunjukkan pada ditinggalkannya melakukan pembicaraan ataupun komentar pada perkara fitnah, pada masa-masa terjadi fitnah. Sebelum kita membaca hadis-hadis yang ada pada bab ini, demikian pula syarah dari Al-Allamah Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi, saya akan membacakan keterangan atau penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah pada syarah beliau terhadap bab ini, di mana beliau menegaskan dengan ucapannya, fama kiyara min fitanin wa umurin hasalat baina sahabah فَإِنَّهُ يُتْرَقُ الْكَلَامُ فِيهَا. Pada perkara-perkara yang telah terjadi fitnah-fitnah dan masalah-masalah yang berlangsung di kalangan para sahabat, maka pada perkara yang demikian يُتْرَقُ الْكَلَامُ فِيهَا, ditinggalkan berkomentar atau berbicara tentang masalah-masalah tersebut. Wahada huwa ma'na ma ja'an kathirin minal ulama'i fi kutubil aqa'id. Dan inilah makna yang telah datang dari sekian banyak para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. La siyama al-mukhtasarah, terlebih-lebih dalam kitab-kitab yang ringkas yang membahas tentang permasalahan akidah. Ini yang dimaksud akidah al-sunnah wal-jamaah, ya. Seperti kitab usul-sunnah, demikian pula aslus-sunnah wa'atikaduddin karya dua imam, yani Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyaini, yang kedua-duanya ya Ar-Razi. Demikian pula ya, kitab-kitab akidah yang lainnya. Mereka menyatakan anna min akidati ahli sunnati wal jamaah, bahasanya termasuk di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, al-kaffu amma syajara bainas sahabah, termasuk di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah menahan diri dari permasalahan yang diperselisihkan di antara para sahabat. Wa alla yutakallam fihim illa bi khair, dan untuk tidak dibicarakan tentang mereka, tentang pribadi-pribadi para sahabat seluruhnya tanpa kecuali, illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Wa an tuhsana bihimul dhunun, dan agar senantiasa ditumbuhkan yakni sikap berbaik sangka terhadap mereka, terhadap para sahabat. Kemudian kata beliau, wa an yuhmala ma jara minhum ala ahsanil mahamil, dan agar permasalahan yang terjadi dari mereka para sahabat dibawa kepada yakni ihtimal-ihtimal yang terbaik, kemungkinan-kemungkinan yang terbaik. Ini hal-hal yang semestinya ditempuh karena ini merupakan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan para sahabatnya. Wa fi dzalika, pada sikap yang demikian, yakni menahan diri dari berbicara tentang apa yang telah terjadi pada para sahabat, kemudian tidak berbicara tentang mereka kecuali dengan kebaikan, senantiasa berbaik sangka terhadap mereka, kemudian membawa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari peristiwa yang ada di antara mereka kepada kemungkinan yang terbaik. Dengan itu semua, pada perkara yang demikian ini salamatul qulubi, terdapat keselamatan hati, wa taharatuha wa nadhafatuha, kesucian dan kebersihan hati-hati tersebut, min an yaqa'a fiha syai'un, dari munculnya dalam hati itu sesuatu yang la yaliku fi haqqi ba'dus sahabah, hal yang tidak layak pada hak sebagian para sahabat. Kata beliau, fal wajib, termasuk di antara perkara yang wajib ya, dalam kita bersikap terhadap para sahabat, at-tarahhum 'alal jami' wat-taraddi 'anhum, senantiasa mendoakan rahmat, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya untuk dikaruniakan kepada mereka, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai, yakni Allah meridai mereka. Ini sikap yang wajib, wa'tiqadun, dan juga meyakini annahum la ya'dimun al-ajra awil ajraini, bahwa mereka adalah manusia-manusia yang tidaklah luput dari mereka satu atau dua pahala yang didapatkan oleh mereka. Maksudnya, pada perkara-perkara yang telah terjadi di antara mereka, perkara yang merupakan ijtihad dari mereka, dan mereka adalah ahli ijtihad, para sahabat ahlul ijtihad, sehingga dengan kondisi mereka yang demikian itu tidak akan luput dari mereka antara satu atau dua pahala, dua pahala jika ijtihad yang mereka berijtihad padanya tepat, yang dengan itu mereka mendapatkan pahala atas benarnya ijtihad mereka dan pahala atas ijtihadnya. Sedangkan mendapatkan satu pahala jika keliru pada ijtihad mereka dan kekeliruan mereka diampuni. Ini yang ada pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, termasuk dalam fitnah yang terjadi antara Ali ibn Abi Thalib dan pasukannya dengan pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha pada perang yang dikenal dengan perang Jamal, demikian juga antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah dalam perang Siffin, yang didapatkan oleh ya masing-masing dari para sahabat tersebut antara satu atau dua pahala. Kemudian faman ijtahada minhum fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Maka siapa dari mereka yang berijtihad dan ijtihadnya tepat, baginya dua pahala. Adapun yang berijtihad dari kalangan mereka dan keliru ijtihadnya, maka baginya satu pahala. Ini keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, qala syarih at-Tahawiyyah, pensyarah kitab Aqidah at-Tahawiyyah. Siapa namanya? Sudah sampai Tahawiyyah siapa di sini? Atau yang belum tapi tahu? Siapa Muhammad? Al-Imam Ibnu Abi al-Izz ya, Al-Hanafi. Beliau menyatakan wal fitanul lati kanat fi ayyamihi, yakni Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Kata Al-Imam Ibnu Abi al-Izz rahimahullah, dan fitnah-fitnah yang telah terjadi pada masa beliau, yakni masa Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qad sanallahu anha aydiyana, sungguh Allah subhanahu wa taala telah menjaga tangan-tangan kita dari fitnah-fitnah tersebut. Ya, alhamdulillah ya, kita ya, segala puji bagi Allah, tidak hidup di masa itu, sehingga tangan-tangan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari terjatuh dalam fitnah yang terjadi ya, di kalangan mereka. Kata Al-Imam Ibn Abi al-Izz, fanas'allaha an yasuna 'anha al-sinatana bimannihi wa karamihi. Maka sepatutnya untuk kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga lisan-lisan kita dengan karunia dan kedermawanannya, anha, dari fitnah-fitnah tersebut. Yani agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga lisan-lisan kita untuk tidak membahas, menceritakan yang kemudian muncul dari itu celaan terhadap sebagian dari mereka. Ini bimbingan beliau Al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah. Yakni kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, ma kunna fi zamanihim hatta yakuna li aidina ya, musyarakatun wa bakiyat al-alsunu. Yakni dari maksud kalam beliau, bahwa kita tidaklah hidup di zaman mereka ya, sehingga tangan-tangan kita ya, terlepas dari terlibat dalam fitnah itu ya. Senjata-senjata kita ya, tertahan dari mereka. Wa baqiyatil alsun, maka sekarang tinggal lisan-lisan kita. Artinya dari sisi tangan untuk terjatuh dan fitnah di antara mereka telah Allah jaga kita. Tinggal sekarang lisan-lisan kita. Kata beliau, fanas'alullaha azza wa jalla an yasunaha wa an yahfadaha min an tatakallama fihim bima la yanbaghi wa bima la yaliku. Maka kita memohon kepada Allah azza wa jalla agar dia menjaganya, menjaga lisan-lisan kita, ya, melindunginya dari lisan-lisan kita ini berbicara tentang mereka dengan pembicaraan yang tidak semestinya, dengan pembicaraan yang tidak layak untuk diungkapkan dan dibicarakan. Dan termasuk hal yang perlu untuk kita hati-hati juga, ya, dalam membaca, ya, buku-buku atau kitab-kitab sirah. Ya, kenapa? Karena, ya, berapa banyak dari kitab-kitab tersebut, ya, yang ditambah dan dikurangi, bahkan ada kepentingan tertentu dari penulisnya untuk memojokkan sebagian di antara para sahabat Nabi. Yang tentu, seseorang dengan apa yang dia baca akan berpengaruh terhadap hatinya. Nah, di sini pentingnya untuk kita hati-hati dalam membaca, ya, karya-karya tulis. Hendaklah kita mengambil dari yang aman, ya, bagi akidah kita, apa yang ditulis oleh para ulama kita, ya, kita sekali lagi tidak sembarangan membaca apa yang bisa dibaca. Kemudian kata beliau selanjutnya, balil wajib, bahkan perkara yang wajib, mahabbatul jami'i wa ta'zimuhum wa tawqiruhum. Yang wajib bagi kita semua adalah untuk mencintai seluruh para sahabat, mengagungkan dan memuliakan mereka. Wa an la yashtaghala bima jara bainahum, dan untuk jangan sampai ada seorang di antara kita disibukkan dengan permasalahan-permasalahan atau peristiwa-peristiwa perselisihan-perselisihan yang telah terjadi di antara mereka. Wa idza ishtughila bih, kalaupun terpaksa, ya, tersibukkan dengan itu, fayakunu bil i'tidari wa bayani salamatihim, hendaklah, ya, untuk seorang betul-betul memberikan uzur-uzur, ya, terhadap mereka para sahabat dan menjelaskan keselamatan mereka. Ya, termasuk di antaranya perkara yang untuk kita catat di sini, bahwasanya mereka para sahabat, ya, dengan fitnah yang terjadi di antara mereka sampai peperangan yang terjadi di antara mereka, semua dalam rangka untuk memperjuangkan al-haq. Semua di atas ijtihad, ya, bukan karena memperjuangkan hawa nafsu. Ini keadaan yang ada pada mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata Syekh Al-Abbad hafizahullah, pada fitnah yang terjadi di antara mereka, ya, yang terjadi antara para sahabat tidak berlaku dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idzal taqa muslimani bi sayfaihima falqatil wal maqtul finnar. Ya, tidak berlaku pada permasalahan itu. Kenapa? Karena yang terjadi antara para sahabat dibangun di atas ijtihad. Ya, bukan mereka, ya, memperjuangkan untuk kepentingan hawa-hawa nafsu mereka, tidak demikian. Dan kembali sekali lagi bahwa seorang mujtahid, ya, maka yang dapatkannya antara satu atau dua pahala. Ya, dua pahala jika ijtihadnya tepat, satu pahala jika ijtihadnya keliru. Adapun kekeliruannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, dengan demikian tidak ada celah, ya, bagi siapapun untuk kemudian mempermasalahkan, membicarakan sahabat tersebut yang keliru dalam ijtihadnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengampuni kekeliruan ataupun kesalahan ijtihadnya tadi. Bahkan dia sekali lagi mendapatkan pahala atasnya. Kata beliau selanjutnya, wa katsirun mimma nukila anhum fi amril fitnah zida fihi wa nuqisa minhu wa ba'duhu kadhibun wa ma sahha minhu fahum da'iruna fihi bainal ajri wal ajrayn. Kata beliau selanjutnya, dan kebanyakan dari nukilan-nukilan yang dinukilkan dari mereka para sahabat dalam permasalahan fitnah yang terjadi antara mereka, nukilan-nukilan dari peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, ucapan-ucapan yang dinukilkan dari mereka pada perkara fitnah yang terjadi antara mereka, zida fihi, ya, pada nukilan-nukilan tersebut ada tambahan-tambahan. Wa nuqisa minhu, dan ada perkara-perkara yang dikurangi. Wa ba'duha kadhib, dan sebagiannya bahkan merupakan kedustaan yang disandarkan kepada mereka. Terlebih oleh orang-orang Syiah yang demikian benci terhadap para sahabat Nabi. Sampai-sampai mereka menukilkan bagaimana yani digambarkan kepada manusia sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan tindakan terhadap Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai rusuk beliau radhiyallahu anha digambarkan patah. Kira-kira untuk apa ini? Untuk menumbuhkan kebencian pada diri manusia terhadap orang-orang yang mulia, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi ini beberapa kemungkinan. Kemudian yang berikutnya, wa ma sahha minhum, dan yang sahihnya dari nukilan-nukilan tersebut, fahum da'iruna fihi bainal ajri wal ajraini, maka sungguh mereka para sahabat dalam permasalahan yang itu memang benar terjadi di antara mereka, maka mereka antara satu dan dua pahala. Ini beberapa ihtimalat yang ada pada nukilan-nukilan yang disandarkan pada kejadian fitnah di masa para sahabat. Sebagaimana yang demikian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah, bahwa nukilan-nukilan yang dinukilkan dari para sahabat ada beberapa ihtimal, beberapa kemungkinan. Yang pertama, ditambah dan dikurangi. Kemudian yang kedua, kemungkinan itu adalah dusta. Dan yang ketiga, yang benarnya dari nukilan tersebut, para sahabat demikian dan demikian, mereka mendapatkan antara satu atau dua pahala. Sehingga dari sini tidak ada celah untuk kemudian berbicara perkara yang tidak pantas tentang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kata beliau berikutnya, imma mujtahiduna musibuna falahum ajrani, yang bisa jadi para sahabat mereka pada posisi mujtahidun yang tepat dalam ijtihadnya, falahum ajrani, sehingga bagi mereka dua pahala. Wa imma mujtahiduna mukhtiuna, dan bisa jadi mereka pada posisi mujtahid yang keliru dalam ijtihadnya, falahum ajrun wahidun, bagi mereka satu pahala. Wal khata'u minhum maghfur, adapun kesalahan yang terjadi dari ijtihad mereka maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal wajibu fi haqqi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wa radhiyallahu ta'ala wa ardahum. Inilah perkara yang wajib ya pada hak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Kemudian beberapa nukilan dari kalam salafus salih ya terkait dengan bagaimana sikap seorang muslim ya dalam menanggapi ya apa yang terjadi dalam fitnah yang berkobar di antara para sahabat. Qala Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullahu ta'ala hina su'ila 'anil qital alladhi hasala baina as-sahaba. Umar ibn Abdul Aziz semoga Allah meridainya, beliau ya termasuk dari ya pemimpin yang dikenal sangat ya bijak di dalam ya memimpin. Beliau ketika ditanya tentang peperangan yang terjadi di kalangan para sahabat, beliau menyatakan tilka dima'un taharallahu yadiya minha. Taharallahu yadiya minha. Afala utahhiru minha lisani. Mithlu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau masalu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul uyun. Wa dawa'ul uyuni tarku massiha. Kata beliau rahimahullah, itu yakni darah-darah yang tertumpah pada fitnah yang terjadi, peperangan yang terjadi di kalangan para sahabat, Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan kedua tanganku darinya, dari darah-darah tersebut, tidak terlibat ya di dalam tertumpahnya darah. Maka kenapa aku tidak berupaya untuk mensucikan lisanku dari apa yang telah terjadi di kalangan para sahabat? Permisalan ya dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ya seperti al-uyun ya mata air, mata air. Di mana ya upaya untuk menjaga ya kebersihan dari mata air, mata air itu adalah dengan tidak ya menyentuhnya, tidak apa istilahnya mengobok-oboknya seperti itu. Dengan itu akan tetap bening. Kemudian nukilan yang lain dari Al-Imam Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya ya su'ila amma hasala baina as-sahabah. Beliau ditanya tentang fitnah yang telah terjadi di kalangan para sahabat. Kata beliau, qitalun syahidahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ghibna wa alimu wa jahilna wajtama'u fattaba'na wa ikhtalafu fawaqafna. Ini dinukilkan dari Al-Jami li Ahkamil Quran karya Al-Imam Al-Qurtubi. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, peperangan, jadi perang yang terjadi dalam masa fitnah di kalangan para sahabat, peperangan yang perang itu disaksikan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghibna, dan kita tidak hadir di situ. Wa alimu, dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui. Mereka orang-orang yang mengetahui, berjalan, bersikap di atas ilmu. Wa jahilna, sementara kita jahil. Ya, dan di sini pentingnya bagi kita untuk senantiasa berupaya mengetahui kadar-kadar diri kita. Ya, di sini contohkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, imam min a'immati tabi'in, bahwa mereka para sahabat yang terlibat dalam fitnah itu alimu, di atas ilmu. Ingat bahwa mereka adalah ahlu ijtihad, sementara kita jahil. Karena terkadang antara kita kan merasa sok lebih tahu, ya, dibandingkan mereka orang-orang yang Allah karunikan ilmu. Sok merasa lebih cemburu, ya, sampai menjuluki orang-orang yang di atas kita sebagai pengecut. Ya. Waliyadzubillah. Wajtama'u fattaba'na. Maka tatkala mereka bersatu, bersepakat, kita ikuti dalam perkara yang mereka sepakati. Wakhtalafu, ketika mereka ikhtilaf, fawakafna, maka di sini penting untuk kita tawakuf, menahan diri. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, hendaklah kita berupaya untuk menahan diri, tidak masuk di dalam kancah fitnah. Kemudian perkataan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, dinukil dari Manaqib Al-Imam Ahmad karya Ibn Al-Jauzi rahimahullah. Beliau ditanya, "Ma taqulu fi ma kana bain Ali wa Muawiyah?" Beliau ditanya, "Apa pendapat engkau terkait dengan fitnah yang telah terjadi antara Ali dan Muawiyah?" Kata beliau rahimahullah, "Ma aqulu fihim illa al-husna." Ma aqulu fihim illa al-husna. Aku tidaklah berbicara tentang mereka ini para sahabat yang terlibat di dalam fitnah tersebut kecuali dengan pembicaraan yang husna, yang terbaik. Bukan hanya sekedar ucapan yang baik, tapi yang terbaik. Kemudian berikutnya, ya, perkataan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Baik, ada satu kisah yang sangat menakjubkan pada diri beliau. Yani di akhir dari masa hidup beliau, di mana para murid Al-Imam Abu Zur'ah, ketika tanda-tanda kematian beliau semakin dekat, keinginan mereka untuk mentalkin rikuh begitu. Maka sebagian dari mereka muncul ide untuk menyebutkan sanad, ya, dari hadis, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sehingga mulailah salah satu dari mereka menyampaikan sanad ini disambung dengan yang lainnya sampai terakhir. Ya. Terakhir, yakni yang hadir di situ Al-Imam Abu Zur'ah yang sedang dihadiri oleh para muridnya tadi. Beliau menyebutkan sanad yang terakhirnya ini sahabat, ya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, sampai di situ wafat beliau rahimahullah. Kata beliau Al-Imam Abu Zur'ah, "Idza ra'aitum man yatanaqqasu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'lamu annahu zindiq." Jika kalian melihat seseorang yang mencacati kehormatan di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketahuilah oleh kalian bahwa dia seorang zindik, seorang munafik. Istilah zindik, munafik, nifaq, i'tiqadi, menyembunyikan keislaman, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Wa dzalika anna al-kitab haqqun wa ar-rasul haqqun. Yang demikian itu karena Al-Kitab adalah Al-Haq, kebenaran. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang yang benar dan menyampaikan kebenaran. Wa innama adda ilaina al-kitaba wa sunnata ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya, ya, yang menyampaikan kepada kita untuk sampainya kitab dan as-sunnah kepada kita tidak lain, ya, perantara pertamanya untuk sampai itu semua, ya, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah penyampai ilmu kepada umat. Fahum yuriduna an yujarrihu syuhudana. Mereka ingin, yani orang-orang zindik itu ingin untuk mentajri, menjarah, ya, mencacati saksi-saksi kita, orang-orang yang adil, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Fayubtilu al-kitab wa sunnah, dengan itu mereka pun membatalkan al-kitab dan as-sunnah. Fal jarhu bihim aula, sehingga jarh terhadap mereka, orang-orang yang mengkritisi para sahabat itu lebih pantas. Yani mereka lah orang yang lebih pantas untuk dikritisi. Wahum zanadiqah, di mana mereka itulah orang-orang zindik, orang-orang munafik. Sehingga dari sini kita mengetahui, ya, apa sungguhnya yang menjadi target dari orang-orang yang mengkritisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, yang sebagaimana yang masyhur dari kalangan orang-orang Syiah, bagaimana mereka mengkritisi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dikatakan bagaimana mungkin, ya, seorang yang hanya berkumpul dengan Nabi selama kurun 4 tahun, ya, riwayat-riwayatnya mengalahkan para sahabat yang lain yang puluhan tahun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan di balik itu semua? Meragukan apa yang dibawa oleh Abu Hurairah yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada perselisihan permasalahan dunia, ya, antara Abu Hurairah dengan mereka. Sesungguhnya perselisihan yang ada adalah permasalahan dunia, permasalahan agama. Jadi bagaimana bencinya, ya, mereka, orang-orang Syiah, terhadap agama ini. Demikian pula, ya, ketika mereka ingin untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka melihat kalau serangan ini langsung ditujukan kepada Nabi, maka akan nampak jelas, ya, kesesatan mereka. Sehingga mereka berupaya untuk menyerang orang-orang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun, ya, yang dikatakan oleh sebagian ulama, yakni keutamaan antara Khadijah radhiyallahu taala anha dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara dua istri Nabi ini, ya, sangat sulit untuk dibandingkan mana yang lebih utama karena masing-masing memiliki keutamaan. Yang jelas bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ya, istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan ilmu, ya, bagi umat ini. Oleh karena itu, serangan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha oleh orang-orang Syiah jauh lebih banyak dibandingkan terhadap para istri Nabi yang lainnya. Karena sungguhnya yang dijadikan target dari serangan mereka terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha tidak lain adalah ilmu yang dibawa oleh beliau yang disebarkan di tengah umat ini. Sehingga dari sini kita mengetahui sekali lagi bahwa orang-orang Syiah hakikatnya adalah orang-orang zindik, orang-orang munafik yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah untuk pembacaan hadisnya, demikian pula syarahnya pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.